isih kurang ayu, apa kurang seksi Thomas? Tumpet-tumpet, aku mumpet mikir ke kawas saben bengi lumalu acara ini pamit terang dah. Delok catamu rondel lah kok jeneng murah ana alasane ganti koncer mergo saiki ra iso pikiranku. Bingung, uwetengku, mbok ngerti jerawatku sing gede-gede koyo jago jare pamit rondo, lah kok golek rondo. Ngerti ngono kuwi. Ngono kok jare cinta setengah mati. Wah kowe kuwi senenge gedhe-gedhe jane mung masalah cilik akhire dadi gedhe. Mbok aja ngono neh sak menake dhewe. Terus nah kupung kowe. Ah iku sing ben aku ora loro ati ben aku ora mesti terus ora bunuh diri. Wah iki tenan iki aku ora ngapusi. Sumpah wani mati. Mas ngopo aku iki isih kurang ayu. Apa kurang seksi to, Mas? Kowe pancen seksi, kowe pancen ayu. Aja mecucu. Weh lah kok malah ngono nek aku mecucu. Aduh sayang iki guyon aja kowe nesu-nesu. Lah nyatane cuma tak wani ngono nek mecucu. Walah iki guyon aja tambah nesu-nesu. Kiraku puyeng. Sirahku ya puyeng kemana ae dunyo rasane koyo wukum. Mateng-mateng. Ngerti mumes ning weteng. Ngerti warna putih balik dadi ireng. Wah anakku ya pancen katarak weh Bu. Mas ngopo aku iki isih kurang ayu. Apa kurang seksi to, Mas? Iki budemu apa kowe ora mikir anakmu wis gede-gede apa pancen wis kentar mergo akeh penggemar mboyo eling jaman biyen nalika isih do kire keterke aku nunggoni sandalku ngono kok buaya. Cemburu aku karo kowe tanda gak terus malam minggu gak ada cewek pelaku-pelaku aduh cemburu nganti abang rupaku malah tok kenalke dhek yen aku iki budemu apa kowe ora mikir anakmu wis gede-gede apa pancen wis kentar mergo akeh penggemar mboyo eling jaman biyen nalika isih do kire keterke aku nunggoni sandalku ngono kok buaya. Wis lah ora usah disengeni iki nyomong sekedar aksi-aksi yo daripada ono kegiatan sehari-hari. Wis lah tak baleni. Nek ra konangan yo mbok wong lanang saiki iki dijomong mangani tandurane tangga. Lah ra iya to Mas, isih kurang piye kok cepet rene iki dinganoke to Mas. Mas mas kok cepet to aja suwe-suwe salah pengen ngombe. Aku mlaku tering kang dinar mantan tiang bebrayan wonten ing alam donya menika kathah ing pacoban kadang-kadang wonten perasaan cemburu. Nanging cemburu kula wau wonten ing bebrayan sang ketipun rasane bumbu. Bumbu menapa para rawuh? Para rawuh menika pancen hajiger tenan. Mas, apa aku iki